السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على ناجيه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak, atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jaga iman kita, jaga tauhid kita, jaga komitmen kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa berusaha mengikuti beliau dan perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita masih berada di hari-hari mulia di bulan Dzulhijjah, satu dari empat bulan haram. Bahkan sebagian orang mengatakan ini bulan haram terbaik, sebagaimana dijelaskan oleh Ka'ab, sehingga maksimalkan hari-hari yang Allah berikan kepada kita, karena khususnya di kondisi seperti ini hari-hari itu begitu sangat nampak begitu mewah dan mahal. Dan itu yang dikatakan para ulama, bahwa yang paling mahal itu nikmat waktu. Hadirin, uang tuh kalau hilang bisa dicari lagi, bahkan tambah banyak seringkali, tapi waktu kalau hilang gak bisa digantikan. Oleh karena itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kembali kepada al-imam, atau kembali ke Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau masuk ke atau membawakan ayat yang ketiga dalam bab ini, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan rahimahullah, wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Beliau bawakan penggalannya, tapi coba kita baca dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan atau berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik, lebih utama endingnya dan hasilnya buat kalian, atau pahalanya untuk kalian. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi mengajak kita merenungi ayat ini. Ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Coba kita lihat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini dalam, hadirin Allah muliakan. Abdullah bin Mas'ud itu menyatakan bahwa jika engkau mendengar ayat yang di dalamnya ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka pasang pendengaranmu dengan seksama, pasang baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Karena di dalamnya pasti ada kebaikan yang Allah perintahkan, atau ada keburukan yang Allah larang. Jadi ada kebaikan yang Allah perintahkan dan ada keburukan yang Allah larang. Jadi kalau kita dengar ya ayyuhalladzina amanu, itu pasang telinga baik-baik, kata Abdullah bin Mas'ud. Karena kalau enggak, kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah larang. Dan benar, ini ayat penting sekali, hadirin. Allah perintahkan kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan kita untuk mentaati ulil amri. Ulutu atau uli itu artinya pemilik, hadirin. Al-amr itu kebijakan, keputusan, perkara, itu amr. Jadi taatilah pihak yang memiliki kebijakan, keputusan, dan perkara-perkara di antara kalian. Jadi pihak yang punya kebijakan, pihak yang mengatur, pihak yang menentukan. Siapa mereka? Hadirin yang Allah muliakan, kalau kita lihat buku-buku tafsir, maka kita bisa menemukan dua keterangan plus satu. Jadi ada dua pihak plus satu. Pihak yang pertama adalah ulama, fuqaha wal ulama, para ulama kita, para pakar fikih kita. Dan ini keterangan dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi besar, mujahid, atau mereka mengatakan ulama, fuqaha, ahlul ilm, dan redaksi yang semisal, ahlul fikih wa din. Jadi dari sisi ini berarti kita diperintahkan untuk taat kepada ulama, taat kepada ahli ilm. Yang punya spesifikasi yang dijelaskan oleh para ulama, khususnya dalam ilmu usul fikih. Kenapa demikian? Karena boleh atau tidak sebuah sikap, sebuah langkah dalam kehidupan kita itu kan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya melalui keterangan mereka, para ulama. Mereka tuh jembatan. Gimana nih, boleh atau enggak? Ah, tanya ulama. Ah, gitu kan. Maka mereka ulil amri, pemilik keputusan dan kebijakan. Kita datang ke ulama, kita punya program atau kita punya agenda, kita punya sebuah acara, tanya kepada mereka. Kata mereka, hukum program ini, hukum acara ini halal, bahkan dianjurkan. Akhirnya bismillah kita jalan. Atau sebaliknya, kata mereka, jangan, ini tuh ada yang haram. Ayatnya disebutkan, hadisnya disebutkan. Maka kita mengurungkan hal tersebut, acara tersebut, kegiatan tersebut, atau program tersebut. Jadi program, kegiatan, langkah, sikap kita itu mengikuti kebijakannya siapa? Kebijakannya ulama. Ulama yang menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pemikirannya, apalagi hawa nafsunya. Dan itu bukan ulama sejati. Dari sini kita jadi mengerti mengapa Abdullah bin Abbas menjelaskan kepada kita bahwa ulil amri itu ulama dan fuqaha. Ulama dan fuqaha, karena ada apa kita tanya. Dan Allah perintahkan kita untuk itu. Kita sebagai orang awam kan disuruh Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ahli ilmu. Masih ingat surat Al-Anbiya ayat 7? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Jadi orang awam enggak boleh jalan sendiri. Bahkan enggak boleh menyimpulkan sendiri. Orang awam, orang umum seperti kita harus bertanya kepada ahli ilmu. Nah, karena perintah Allah kepada kita bertanya kepada ahli ilmu, maka otomatis yang punya keputusan, yang punya kebijakan maju atau mundur, boleh atau tidak, ke kanan atau ke kiri, itu siapa, hadirin? Ulama dan fuqaha. Para ulama kita. Jelas ya mengapa ulil amri dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, Imam Mujahid dan lain-lain sebagai ulama dan fuqaha. Karena masalah-masalah umat itu diserahkan ke mereka dan mereka diminta untuk mengurai, menjelaskan hukumnya, apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang berkah, mana yang menghilangkan keberkahan, gitu. the point. Jadi hadirin Allah muliakan, dikembalikan ke ulama, dikembalikan ke ulama. Jamaah yang Allah muliakan, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna yang kedua adalah umara. Umara, pemerintah atau penguasa. Ini adalah keterangan dari Abu Hurairah dan dinukilkan para ulama tafsir. Dan tafsir ini pun juga benar, karena penguasa dan pemerintah itu pemilik kebijakan. Pemilik kebijakan itu clear, makanya dinamakan ulil amri. Maka dinamakan ulil amri. Jadi jelas ya, kenapa ditafsirkan ulama, kenapa ditafsirkan pemerintah. Maka kalau pakai tafsir ini, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk mentaati pemerintah atau penguasa. Itu makna yang kedua. Kita kata plus satu tadi. Apa makna yang berikutnya? Dan ini dijelaskan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa ulil amri dalam ayat ini juga bisa bermakna sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keterangan Imam Mujahid juga. Ashabu Muhammad, bahwa ulil amri adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi dari makna ini, ayat ini mengatakan Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para sahabat? Di antara maknanya adalah karena mereka lah ulama generasi pertama. Siapa meragukan keulamaan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib? Siapa meragukan keulamaan Abdullah bin Abbas? Siapa yang meragukan keulamaannya Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal? Siapa meragukan keulamaan mereka? Mereka adalah ulama generasi pertama. Pertamanya ulama ya mereka. Ulamanya ulama. Dan di waktu yang sama juga mereka adalah pemerintah atau penguasa generasi pertama. Karena yang berkuasa setelah Nabi SAW wafat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Lalu setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu setelah itu Uthman bin Affan radhiyallahu taala an. Lalu setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dan seterusnya. Jadi sangat wajar jika Imam Mujahid menyatakan ulil amri dalam ayat ini adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keterangan ini tidak lepas dari dua makna di atas, makanya plus satu bonus. Nah, hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya kita tahu bahwa ketika kita diperintahkan untuk taat kepada ulama lalu atau taat kepada penguasa atau pemerintah, ulama dan pemerintah secara perorangan itu tidak maksum, manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan dan kelebihan, tapi tetap tidak sempurna, tidak mungkin benar semua dari A sampai Z. Maka hadirin, ketaatannya tidak mutlak sebagaimana sabda Nabi SAW, la ta'ata di makhlukin fi ma'siyatillah, atau la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan jika hal tersebut ternyata bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau ternyata salah, jangan diikuti, itu maksudnya. Begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat malam yu'mar bima'asiyah, selama tidak diperintah bermaksiat. Fa'idha amaru bima'asiyatin falasama'a wala ta'ah. Dan kalau diperintah bermaksiat, maka tidak didengar dan tidak ditaati. Dalam kasus tersebut ketika ada itu, bukan dipukul rata semuanya, jadi bukan, dan tetap menghormati, menghargai, tapi mohon maaf nih, dalam hal ini saya gak bisa ngikutin karena perlu dicek lagi deh, sepertinya ini tidak sesuai dengan apa yang dia arahkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya hadirin, coba kita buka ayat itu tadi, coba dilihat ayat tadi. Kata sebagian para ulama, coba kita lihat redaksi ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Atiullah itu fil amr. Ata'a yuti'u ati'. Dan plurnya ati'u. Atiullah artinya taati. Jadi ati'u itu taatilah Allah. Enggak, bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Arabnya. Ati'ullah artinya taatilah Allah. Lalu berikutnya apa? Wa ati'ur rasul. Dan kembali ati'u diulang sama Allah. Dan taatilah rasul. Lalu berikutnya ada ati'u tidak? Enggak ada. Langsung wa ulil amri minkum. Wa ulil amri. Tidak ada kata-kata ati'u. Ati'u itu hanya di dua kalimat sebelumnya, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kata sebagian pula, ini pesan secara tersirat bahwa taat kepada Allah dan Rasulnya itu secara mutlak. Tapi kepada ulil amri, mengikuti Allah dan Rasulnya tidak secara mutlak. Artinya apabila dalam satu masalah, satu case, satu kasus gitu ya, ternyata tidak tepat atau kurang tepat, maka jangan diikuti. Karena yang harus dinomorsatukan adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu poinnya. Dan hanya di case itu aja. Dan kita tetap menghormati ulil amri kita, memberikan hak mereka, bahkan mendoakan semoga Allah jaga dan seterusnya. Dan ini adalah konsep yang sangat sederhana dan diterima gitu loh. Semua pendidikan senantiasa mengajarkan kita demikian. Siapapun itu kalau salah ya jangan diikuti. Kan gitu. Sampai orang tua kita kalau mengajak kita maksiat ya jangan diikuti. Suami kita kalau ngajak maksiat ya jangan diikuti. Istri kita ketika mengarahkan kita bermaksiat ya jangan diikuti. Anak-anak jangan diikuti. Clear, karena manusia itu secara person, secara perorangan enggak ada yang maksum. Gitu loh. Enggak ada yang sempurna. Pasti manusia itu salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertaubat. Banyak melakukan kesalahan. Jadi kalau kita masih merasa manusia, berarti kita pasti banyak kesalahan. Yang jadi masalah kita sadar atau tidak. Jadi ini penting. Jadi tetap kita hormati, tetap tunaikan hak setiap pihak, apalagi ulil amri, apalagi ulama dan umara. Tapi begitu ada dalam sebuah hal, oh ternyata ini gak tepat. Kata Nabi SAW, malam yu'mar bi maksiat, selama tidak memerintahkan maksiat. Dan ini berlaku untuk semua orang. Tapi konteks ayat ini adalah ulil amri. Maksud berlaku untuk semua orang apa? Yaitu tadi. Kalau orang tua kita ngajak maksiat kan gak boleh taat. Anak kita ngajak maksiat, jangan taat. Suami jangan taat, istri ngajak jangan taat, jangan dituruti gitu loh. Tapi diarahkan, tapi tetap tunaikan hak orang tua kan gitu ya. Misal orang tua minta kita, ada orang tua tuh minta anaknya minum khamr gitu loh. Jangan taat. Jangan, tapi tetap tunaikan hak orang tua kita di hal-hal yang lain. Di case itu aja jangan taat, tapi tetap berbakti. Kan begitu hadirin. Jadi ini hal yang penting untuk kita camkan. Yang berikutnya kita masuk, kata Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian berbeda, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi jika kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Hadirin Allah muliakan. Jika kalian berbeda, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kata Al-Imam Mujahid dan banyak para ulama, maksud kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Gitu hadirin. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi ini pelajaran besar nih hadirin. Kalau terjadi perbedaan di antara kita, solusinya simpel, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi jangan kembalikan ke emosi, jangan kembalikan ke hawa nafsu, jangan kembalikan ke ego, jangan kembalikan ke sebatas logika, walaupun logika penting. Tapi kalau kita berusaha beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikanlah kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poinnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, hadirin Allah muliakan. Jadi bagi orang-orang beriman itu, masalah itu disederhanakan. Yang akan ribet jika kita kembalikan ke hawa nafsu kita, itu ribet. Apalagi kalau kita campur dengan emosi juga, menang-menangan. Makanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah, bahwa Allah itu mau melihat lo, Allah Maha mendengar, Allah mengawasi kita, maka dia gak berani main hawa nafsu. Dia tahu, Allah tahu kok. Al-Alimul Khabir. Percuma juga menang-menangan, karena kita akan kalah di hari kiamat kalau kita gak kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah sudah janjikan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya itu adalah dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu yang terbaik, kata Allah. Itu yang terbaik, dan endingnya itu yang terbaik juga. Balasannya itu yang terbaik, pahalanya itu yang terbaik. Itu masa depan terbaik. Adapun kalau kita kembalikan ke hawa nafsu kita, justru akan jadi masalah. Mungkin dianggap tidak di hari ini, tapi di hari esok akan ada masalah besar, khususnya hari esok yang pertama hari kiamat. Makanya wa ahsanu ta'wila. Mungkin seseorang diberikan kemampuan lisan yang hebat sekali, kemampuan bicara yang memukau, sehingga kalaupun dia pakai hawa nafsunya, pakai logikanya, dia tetap bisa memenangkan perdebatan, dan dia bisa menyihir atau membuat orang lain terpukau. Tapi tidak di hari esok, tapi tidak di hari kiamat, kan gitu. Mungkin kita suami, hadirin, yang kalau ada perbedaan, walaupun istri kita sudah kasih dalil, keterangan para ulama, tapi kita tetap ngotot pakai hawa nafsu kita. Dan mungkin kita yang menang karena kita suami, tapi di hari esok tidak. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mungkin ketika kita berbeda dengan seseorang, dan orang itu kebetulan gak bisa bicara, kita jago bicara, kita bisa muterbalikkan omongannya, padahal dia yang benar, dia yang bawa keterangan para ulama, dia yang punya dalil, tapi kita puterbalikkan. Mungkin hari ini kita yang menang di hadapan banyak orang, tapi tidak pada hari esok dan tidak pada hari kiamat. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang terbaik, dan untuk saat yang terbaik dan yang paling bagus untuk ke depan untuk pahala adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah itu kata para ulama perlu sedikit diperinci. Jika seseorang itu adalah ahli ilmu yang punya spek berijtihad, syarat-syarat berijtihad, maka dia langsung kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Langsung buka Al-Quran dan Sunnah dan simpulkan. Tapi kalau kita orang awam, kita orang umum, maka jangan lupa ingat penggalan sebelumnya. Kembalikan ke ulama. Sebagaimana tadi Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu, ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ulama yang berusaha menerangkan kepada kita dengan dalil dan keterangan para ulama-ulama sebelum kita. Tadi kan ada sahabat juga kata Mujahid. Apa keterangan para sahabat? Kata Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa fiha imam. Kata Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i rahimahumullah, anda jangan bicara tentang sebuah perkara, sebuah hukum, sebuah masalah kalau anda tidak punya imam sebelumnya. Artinya siapa yang menjelaskan seperti ini dari ulama-ulama sebelumnya, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Siapa imam yang empat yang mengatakan demikian? Gitu. Jadi, karena nggak bisa setiap orang awam langsung berdalil itu, sedangkan mereka nggak punya ilmu alat. Orang awam nggak bisa berijtihad, hadirin. Untuk bisa berijtihad itu syaratnya banyak. Sebagian para ulama merumuskan syaratnya itu yang pertama harus menguasai Al-Quran dan kandungannya, nasikh dan mansukhnya, sababun nuzulnya, dan lain-lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua harus menguasai sunnah dan kandungannya, dari hukum, dari nasikh mansukh, dari valid atau tidak valid, sahih atau tidak sahih, gitu. Yang ketiga dia harus tahu tentang masalah-masalah yang disepakati dan diperselisihkan. Dia harus tahu mawaqi'ul ijma' wa mawatinul khilaf. Dia harus tahu mana yang disepakati, mana yang ijma', dan mana yang khilaf. Dia harus tahu itu. Nah, orang awam tahu enggak gitu loh, mana yang ijma', mana yang khilaf. Terus yang keempat kata para ulama, dia harus tahu bahasa Arab, bilisanil Arab. Dia harus tahu bahasa Arab. Lalu yang berikutnya, dia harus tahu ilmu usul fikih. Dia harus kuasai ilmu usul fikih. Nah, orang awam jangankan menguasai, belajar usul fikih aja enggak pernah, lalu gimana dia bisa menyimpulkan hukum? Orang awam bahasa Arab aja gak bisa. Bahasa Arabnya baru ana ente, ana antum. Disuruh tasrif lebih jauh, belum bisa. Gitu loh. Gak bisa dia menyimpulkan sendiri dari Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Al-Quran dan Sunnah pakai bahasa Arab semua. Lalu yang keberapa tuh? Yang keenam, dia harus tahu kondisi real kalau dia mau berijtihad dalam sebuah masalah yang sedang terjadi atau yang baru. Terus yang ketujuh, jamaah sekalian, dia harus berusaha sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Dulu salah satu dosen usul fikih kita tuh mengatakan kalau dia sanggup membaca, bahasa simpelnya ya, kalau dia sanggup membaca 50 kitab sebelum menyimpulkan dia harus baca 50 kitab. Kalau dia baru baca 49 kitab, dia enggak boleh menyimpulkan. Karena dia belum berijtihad, belum bisa, belum maksimal. Jadi harus maksimal semaksimal-maksimalnya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, nah kira-kira orang awam bisa enggak seperti itu? Kan enggak bisa, hadirin. Dan itu dijelaskan oleh buku-buku, di dalam buku-buku usul fikih, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Syafi'i dalam Risalah, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Jassas dalam Al-Fusul fil Usul, dijelaskan oleh Al-Amini dalam Ihkam, dijelaskan oleh Asy-Syirazi dalam Syarhul Luma, dan banyak sekali buku usul fikih dalam masalah ini. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai orang awam apa? Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Atau ayat yang sama tapi sebelumnya, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Gitu hadirin. Kembalikan kepada ulama yang menjelaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Menjelaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Menjelaskan dengan dalil dan keterangan para ulama sebelumnya. Menjelaskan dengan dalil dan keterangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, timbul pertanyaan lagi jamaah sekalian. Aku udah, ini ada masalah nih Ustaz. Aku udah tanya ke aku udah cek fatwa ulama A, ulama B. Ternyata mereka tuh berbeda. Dan yang bikin aku pusing, dua-duanya punya dalil. Kan begitu ya. Nah, hadirin Allah muliakan, ini yang kita dulu jelaskan. Memang ada masalah yang disepakati, ada masalah khilaf. Nah, khilaf harus didudukan lagi gitu loh. Khilaf yang kontradiksi itu kata para ulama ada dua. Yang pertama khilaf yang dibuka ranah toleransi, yang saik, dan yang kedua yang gak boleh. Yang gak boleh maksudnya apa? Salah satu pandangan itu menyelisih dalil, atau sebaliknya dalil itu benar-benar apa dibawakan oleh satu pendapat yang dalil yang tegas, yang jelas, yang nas kalau dalam ilmu usul fikih ya, atau kias yang jali atau ijma, sedangkan pendapat yang lain ternyata menyelisihi dalil tersebut, menyelisihi, dan tidak ada dalil yang kuat juga. Jadi dua pendapat, satu punya dalil, satu enggak, atau satu punya dalil yang kuat, satu dalilnya ternyata terbukti syadz misalnya sangat lemah, maka kita ikuti yang dalil, ikuti yang dalil yang paling kuat dan jelas dalilnya. Adapun kalau khilafnya kuat atau masalah ijtihadiyah, maka sikap kita tetap amalkan An-Nisa 59 ini, cari pendapat yang paling kuat secara dalil, yang paling dekat dengan dalil, dengan keterbatasan ilmu kita sebagai orang awam. Ada ahli ilmu A dan B berbeda, cari kira-kira dalil yang paling kuat yang mana sih gitu loh. Tapi ini dua-duanya sama-sama kuat, iya, karena itulah dinamakan masalah ijtihadiyah. Sekarang sama-sama punya dalil dan sama-sama kuat, tapi cari yang paling kuat semampu kita. Nah, begitu kita sudah tetapkan pilihan, ingat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Ingat yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka berusaha mengikuti kebenaran dan menyayangi orang yang berbeda dengan mereka karena perbedaan ijtihad. Ini kaidah. Ahlus Sunnah, orang yang mencari kebenaran, adalah orang yang berusaha mengikuti kebenaran semaksimal mungkin, lalu mereka menyayangi yang berbeda dengan mereka karena perbedaan ijtihad. Perbedaan ijtihad itu dalam masalah-masalah yang memang pelik, dalilnya sama-sama kuat atau sama-sama punya dalil atau tidak ada yang tegas dan seterusnya. Jadi berusaha mencari pendapat yang sesuai dengan dalil, lalu menyayangi yang berbeda. Itu poinnya. Menyayangi yang berbeda. Kita gak boleh lupakan itu, jemaah. Makanya hadirin Allah muliakan, Al-Imam Abu Ismail As-Sobuni mengatakan bahwa Ahlussunnah itu mencintai imam-imamnya, ulama-ulamanya. Dan kita tahu ulama di waktu yang sama berbeda di banyak masalah. Tapi itulah karakter Ahlussunnah, mencintai mereka semua. Berusaha mencari kebenaran dan berusaha mencintai yang berbeda. Kenapa demikian? Karena dalam masalah-masalah yang pelik, masalah-masalah yang sama-sama dalilnya kuat, kedua belah pihak atau ketiga pendapat atau banyak pendapat itu berusaha mengamalkan An-Nisa 59. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi karena dalam masalah terus tidak ada dalil yang tegas atau keterbatasan ilmu manusia dalam memahami, perbedaan pandangan manusia dalam membaca sebuah teks, maka perbedaan ijtihad gak bisa dielakkan. Maka berusaha cari yang paling kuat lalu menyayangi yang berbeda. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi jangan kembalikan kepada hawa nafsu, jangan kembalikan kepada emosi, jangan kembalikan logika, jangan kembalikan kepada katanya-katanya, tapi berusaha cari kebenaran, cari dalil, dan insya Allah Allah akan kasih taufik. Dan itu yang terbaik. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Tidak ada sesi tanya jawab untuk saat ini. Subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.